antara kita. Ku rela demi cintaku setia menerima. Biar turun walau hanya sekedar lewat maya. Semoga impian cinta kita jadi nyata. Satu yang ku sayang.

Biar hujan datang berturun, takkan tawa rasa lagi. diamkan.